lilin-lilin kecil hangat di hati, mengingatkan daku saat indah, saat indah dulu, masa penuh canda di masa remaja yang penuh tawa ceria. Serindu berlalu tiada terasa, bulan madu telah kita lewati. Kini kau tertidur di samping si kecil, buah hati kita perasaan menyatu dalam cinta. Kau selalu saja setia duduk berdampingan berdua, seperti masih saja saat remaja. Lihat si kecilmu, oh mama, tertidur memelukmu mesra. Kini ku ucapkan selamat terasa. Bulan madu telah kita lewati, kini kau tertidur di samping si kecil, buah hati kita perasaan menyatu.